Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Masihkah ada aku di dalamnya? Karena hatiku masih menyimpanmu. Kisah kita memang baru sebentar, namun kesan terukir sangat indah. Ku memang bukan manusia sempurna, tapi tak pernah berhenti mencoba. Membuatmu tersenyum walau tak pernah berbalas. Bahagiamu juga bahagiaku. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Tangan siapa yang tak melepas? Ku yakin aku bahkan saat kau menyapa. Biarlah hanya dari kejauhan, melihatmu tersenyum walau tak pernah berbalas. Bahagiamu juga bahagiaku. Saat kau terlalu rapuh, budak siapa I'm sorry.